Mitra bisnis, produsen elektronik Samsung lebih memilih Vietnam dibanding Indonesia untuk membangun pabriknya karena Samsung menilai iklim investasi di Indonesia tidak menarik. Terlebih dengan naiknya pajak barang mewah untuk ponsel, juga insentif tax holiday yang hanya 10 tahun dibanding Vietnam yang berani memberikan tax holiday sampai 30 tahun. Kita ketahui sebelumnya BlackBerry juga lebih memilih Malaysia untuk pembangunan pabriknya dibanding Indonesia. Untuk membahas masalah tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan Ketua Apindo Sinta Wijaya Kamdani. Bu Sinta, apa komentar Anda soal ini? Apa dampak utama bagi Indonesia, Bu? Ya, saya pikir ya sebagai perusahaan seperti Samsung, tentu saja dia membandingkan ya. Cuman kan pasar Indonesia dan pasar Vietnam kan juga berbeda. Sebenarnya kan kalau sebagai pusat produksi kan mesti dilihat pasar negara tersebut juga gitu. Jadi menurut saya ini Samsung kan sebenarnya komitmen untuk mau melakukan investasi sebenarnya sudah lama diminta oleh pemerintah juga. Bahwa memang insentif-insentif itu mereka inginkan, ini kan seperti chicken and egg. Jadi yang mana dulu? Kalau pemerintah maunya dia komit investasi dulu baru saya kasih insentif. Sementara maunya Samsung saya dikasih insentif dulu baru nanti saya komit gitu. Jadi ini saya pikir sesuatu yang ya masing-masing mempunyai merasa bahwa ini harus ada condition dulu nih sebelum bisa dipenuhi gitu. Ada pihak berpendapat masalah ini bisa memicu pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika. Apa iya, Bu? Enggak. Soalnya ini sebenarnya bukannya pembatalan investasi Samsung di Indonesia. Samsung memang dari dulu belum komit untuk mau invest di Indonesia. Dia cuma mengulur-ngulur aja kan. Dengan sekarang dalihnya kan bahwa insentif dia mau diharapkan mendapatkan dulu dan segala macam gitu. Tapi dia memang belum pernah bahwa oh ya saya pasti akan lakukan ini gitu. Ini kan masih merupakan satu exploration aja. Jadi sebenarnya kalau kenaikan mata uang itu sebenarnya enggak terlalu hanya karena isu Samsung ini aja. Kenapa sih Bu Indonesia hanya berani memberi insentif tax holiday 10 tahun sementara Vietnam 30 tahun? Padahal Indonesia jauh lebih besar dari Vietnam. Ya, saya pikir jelas ada alasan-alasan yang kuat ya. Pertama, pemerintah melihat konsep tax holiday sendiri aja ini masih konsep yang baru ya. Jadi kalau di negara lain tax holiday ini sesuatu yang sudah dijalankan dalam kurun waktu yang lama dan sudah biasa gitu. Ini jadi baru first step untuk Indonesia untuk ada tax holiday aja udah luar biasa gitu. Kedua, kita mesti lihat dari income. Pada saat ini kan masih ada target income yang harus dicapai oleh pemerintah. Jadi dengan lebih banyak dan lebih panjang tax holiday pasti mereka melihat oh ini akan mempengaruhi pendapatan mereka gitu. Jadi ngelihatnya masih dari sisi itu. Produsen ponsel kelas kakap disebut enggan berinvestasi karena Indonesia memiliki masalah struktural, yaitu perizinan, infrastruktur penunjang, dan isu tenaga kerja. Gimana pendapat Bu Sinta? Betul, saya rasa itu nggak cuma investor asing ya, semua investor lokal pun merasa demikian. Permasalahan disebutkan tadi kan itu permasalahan yang selalu udah ongoing, yang selalu ada di Indonesia yang belum bisa terpecahkan. Kira-kira masalah struktural ini bisa terpecahkan nggak, Bu? Bisa, selama ada komitmen yang jelas dari pemerintah ya. Kita harapkan pemerintah yang baru nanti bisa lebih komit dan bisa lebih berani untuk mau menyelesaikan masalah-masalah ini. Demikian Ketua Apindo Sinta Wijaya Kamdani, saya Kori Lumenta.